Lagu terbaru untuk kalian semuanya. Kalau begitu, Bincang Community, Sway Party, Jiwa, Sama Kompak Saudaraku, Rindi Sama. Thank you. Terima kasih. Ini dulu, sini dulu.